وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين آمين يا رب العالمين. Sekarang waladzina qalu urija bi ruhihi. Nah, nah. Fadal, baca fikri. Fikri. Belum ketemu. Waladzina qalu urija bihi wa lam yuridu. Dah ketemu enggak? Walladzina qalu lam yuridu annahu kana manaman. Ya, sudah. Ha, fadal. Walladzina qalu, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala yang meringkas Zadul Ma'ad ini, walladzina qalu, dan orang-orang yang berpendapat menyatakan bahwa beliau diangkat dengan rohnya, lam yuridu annahu kana manaman. Ini kan ada pendapat, ya, pendapatnya Aisyah dan Muawiyah, bahwasanya Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu hanya dengan roh. Namun jumhur pendapatnya apa? Roh dan badan. Roh dan jasad. Nah, ada sekalipun yang berpendapat dengan rohnya saja, mereka tidak memaksudkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika diangkat itu dalam keadaan manaman, tidur, itu mimpi, tidak demikian. Ya. Nah, yang berpendapat demikian siapa? Aisyah dan Muawiyah. Namun walaupun berpendapat demikian, Aisyah dan Muawiyah tidaklah memaksudkan Rasulullah SAW ketika di Isra Mi'raj kan dalam keadaan tertidur mana. Namun dalam keadaan terjaga. Loh, kok bisa? Mukjizat begitu. Lagi terjaga, kok bisa rohnya pergi? Nah, lagi enggak tidur, nah, rohnya pergi. Tabarakallahu fikum. Nah, ini pendapat yang Kedua, namun pendapat yang rajih, yang pendapat jumhur ialah roh dan badan. Tabarakallahu fikum. Wa inna ma aradu anna ruha urija biha haqiqatan. Nah, yang mereka maksud ialah roh tersebut diangkat secara hakiki. Ya, diangkat secara hakiki dengan sebenarnya. Wa basyarat minhu jinsama tubashiru ba'dal mufarah. Nah. Dan apa basyarat minhu? Ini bersentuhan langsung, merasakan bersentuhan langsung. Ya, antara kulit dan ya, merasakan. Wa jinsama tubashiru ba'dal mufarah. Merasakan ya, ketika mufarakah, ketika berpisah antara roh dan badan. Ini yang dimaksud pendapat yang kedua. Pendapat ini lemah. Sekalipun yang berpendapat bahwasanya Isra Mi'rajnya hanya dengan roh. Ini merasakan keluar dari jasad. Tapi barakallahu fikum. Lakin lama kana Rasulullah SAW fi maqami kharqil awa'id hatta yushaqqa batnuhu wa huwa hayyun la yata'allam. Nah, namun tatkala Rasulullah SAW ya, pada di tempat dekat tungku kobaran api ya, hingga sakit perut beliau sakit perut, merasakan wa huwa hayyun dalam keadaan masih hidup ya, walam yata'allam ya, namun tidak merasakan ya, sakit dari hal tersebut. Ini mukjizat yang ada pada Rasulullah SAW ya. Nah, itu ketungku kubaran api ya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Kemudian wa urija bi dzati ruhihi haqiqatan min ghairi imatatin. Dan juga kata beliau beliau dimi'rajkan dengan zat rohnya, dengan zat roh beliau ya, tanpa kematian ya, tanpa melalui proses kematian ya. Wa man siwahu, adapun selain beliau dari kalangan para nabi, la tanalu ruhihi dhalika illa ba'dal mauti. Selain beliau dari kalangan para nabi ya, semuanya itu rohnya, nyawanya dicabut beserta jiwanya. Dicabut nyawanya beserta jiwanya. Fa innal anbiya'a innamastaqarrat arwahuhum fi rafiqi al-a'la ba'da mautihim. Para nabi ya, dicabut nyawanya. Apa? Para nabi, rohnya itu tetap eksis di rafiqil a'la, di langit tertinggi setelah kematian mereka. Nah, ya, jadi selain Rasulullah SAW dari kalangan para nabi, tidaklah mereka diangkat ke langit kecuali setelah kematian. Ya, namun ada yang dikecualikan, siapa? Nabi Isa. Nah, roh mukmin pun juga akan diangkat ke langit. Ya. Namun nanti akan dikembalikan ke kubur. Ya, dia akan kembalikan ke kubur. Taib. Nah, roh orang kafir pun juga diangkat, tapi tidak dibukakan pintu langit sedikit pun. Dan dikembalikan ke bumi, ya, diusir. Ya, innal ladina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa. Di surah Al-A'raf itu, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka menyombongkan dirinya, la tufattahu lahum abwabus samaa, maka pintu-pintu langit tidak dibukakan untuk mereka, tidak dibukakan untuk mereka. Nah, ya, ini sebagaimana dalam hadis yang panjang, ya, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di Musnad, Abu Dawud juga di Sunan, hadis panjang mengenai hal ini. Taib barakallahu fikum. Nah, ya, jadi kalau arwahnya para nabi ketika dicabut, ya itu sudah berpisah dengan badan, badan mereka dikubur dan badan mereka tidak akan dimakan oleh tanah, oleh cacing atau apapun. Nah, adapun arwah mereka naik ke langit dan ada di langit. Nah, sebagaimana disebutkan, Nabi Adam ada di langit dunia, langit pertama, Nabi Isa, Nabi Yahya ada di langit kedua, sampai Nabi Musa di langit ke-6, Ibrahim Al-Khalil di langit ke-7. Itu berjumpa dengan nabi-nabi itu, Rasulullah SAW berjumpa dengan apa? Arwah. Adapun badan mereka, mereka dikubur badannya. Nah, kalau selain para nabi, dikubur itu apa? Badan aja apa roh? Hah? Itu yang ada di kuburan sekarang. Badan apa roh? Badan dan roh. Roh mereka setelah ke langit dikembalikan ke kubur. Maka mereka merasakan siksa kubur atau nikmat kubur. Paham gak sini? Wa ma hadza, ini udah dibaca belum? Hah? Ini udah. Wa ma hadza falaha israfun ala al-badan bi haitsu yaruddu as-salam ala man sallama alayh. Nah. Baik. Ya, walaupun demikian ini adalah isyraf, bentuk penghormatan kepada jasad, kepada badan para nabi. Ya. Walaupun mereka rohnya ada di langit. Ya. Nah, namun mereka dapat membalas salam kepada siapa yang mengucapkan salam kepada mereka. Ya, ini sebagaimana dalam hadis yang telah berlalu disebutkan. Ya, Nabi Ibrahim mengucapkan salam atau membalas salam, bahkan mengirimkan salam. Nabi Ibrahim mengirimkan salam untuk umat Nabi SAW, mengabarkan bahwa surga tanahnya subur. Lambar kalau begitu. Ya. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW menyatakan, ya, ataitu atau marartu ala Musa lailata usriya bihi, lailata usriya bi indal kathibil ahmar wa huwa qa'imun yusalli bi qabrihi. Saya melewati Musa dan dia sedang salat di kuburnya. Jadi walaupun roh mereka di langit, namun rohnya itu ada kaitannya dengan badan mereka dikubur. Oleh karena itu Rasulullah SAW melihat Musa AS sholat di kuburnya. Inilah ittisalnya, kaitannya, hubungannya. Wa bihadza ta'alluqu ra'a Musa yusalli fi qabrihi wa ra'ahu fi samai wa ma'lumun annahu lam yu'raj min qabrihi thumma rudda ilayhi bal dhalika maqamu ruhihi wa istiqrariha wa qabruhu maqamu badaniha wastiqraruhu ila ma'adil arwahi ila ajsadiha. Ya, maka hal ini ada kaitannya ketika Nabi sallallahu melihat Nabi Musa sedang salat di kuburannya. Ya. Nah. Ya, demikian pula ya ketika Rasulullah sallallahu apabila beliau sedang salat, ada orang yang mengucapkan salam kepada beliau dari dekat atau dari jauh. Ya. Nah, maka Rasulullah SAW pun ya, mampu membalas salamnya ya, dengan isyarat. Nah, ra'ahu fis sama'i, Nabi SAW melihat Musa di langit ya, yaitu ketika Isra Mi'raj Nabi SAW melihat Musa di langit ya, dia sholat di sisi Katsib al-Ahmar. Nah, itu di langit ke-6. Ya. Kemudian wa ma'lumun annahu lam yu'raj bihi min qabrihi tsumma rudda ilayhi. Nah. Padahal ini sudah diketahui bahwasanya Nabi Musa tidak naik, tidak dimi'rajkan ya, dari kuburannya kemudian dikembalikan lagi. Nah, bal dzalika maqamu ruhi, namun yang di langit itu tempat rohnya, wastiqrariha, dan tempat menetap rohnya, wa qabruhu maqamu badaniha madani, sedangkan kuburannya adalah tempat jasadnya ya. Di mana kuburannya Nabi Musa? Alhamdulillah enggak ada yang tahu ya, ya. Jadi semua kuburan para nabi itu, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tidak diketahui dimanapun kecuali kuburan Rasulullah SAW. Kalau ada yang situs-situs mengatakan ini kuburan Nabi Nuh, dusta. Ini kuburan Nabi ini dusta. Tapi Allah sembunyikan semuanya. Ya. Wa qabruhu maqamu badanihi wa istiqraruhu ila ma'adil arwahi ila ajsadiha. Kuburannya tempat jasadnya. Ya, tempat jasadnya dan tempat menetapnya sampai ma'adil arwah. Sampai nanti akan dibangkitkan roh-roh bersama jasadnya nanti. Yaitu hari kapan itu? Hari kiamat. Ya, hari kiamat. Nah, paham itu tadi, Nabi Musa diangkat ke langit bukan dengan badannya, tapi dengan apa? Rohnya. Nah, ya, jadi Musa alaihissalam sholat di kuburannya itu kuburan yang mana? Di dunia, ya, di dunia. Ketika diangkat dengan rohnya, kemudian rohnya dikembalikan ke kuburannya, Musa sholat di situ. Musa sholat di situ. Tabarakallahu fikum. Arwah para nabi, para rasul, mereka semua di tempat tertinggi. Jasad-jasad mereka di bumi, di kubur-kubur mereka. Ya. Nah, ada hubungannya mereka bersambung lagi dengan jasad mereka jika Allah kehendaki. Sebagaimana Allah menghendaki, mengizinkan Musa sholat di tempatnya, di kuburnya. Ini diantara mukjizat para nabi. Wa man kasufa, ini udah dibaca belum? Nah, repi-repi baca repi. Wa man kasufa idrakuhu an hadha falyanzur ila syamsi fi udumi mahalliha wa ta'thiriha fil ardi wa hayatun nabati wal hayawani وشأن الروح فوق هذا فقل للعيون الرمدي إياك أن ترى إياك أن ترى أن ترى إياك أن ترى. Nah, itu من أفعال الخمسة منصوب بحذف نون. Terus Ya aslinya gimana? Taraini. Nah, gitu kan? Taraini. Terus sana syamsi astawji ghalam al-layaliya. Qala Ibn Abdul Barri wa kana bayna al-isra'i wal hijrati sunnatun sunnatun wa shahrani intaha. Wa kana al-isra'u marratan wa qila marratain marratan yaqadatu wa marratan yaqadatan wa marratan manaman wa arbabu hadha ka'annahum aradu an yajma'u bayna hadithi syariqin wa ghayrihi liqawlihi fihi thumma istayqadat wa ana fil masjid thumma istaqaytu wa ana fil masjid wa qawluhu fi wa dhalika qabla ayyuha ilayhi wa minhum man qala thalatha marratin wa kullu hadha khabtun wa hadha tariqatu du'afai al-zahiriyyati min arbab al-naqli wa sawabu alladhi alayhi a'immat ahli al-naqli anna al-isra'a kana marratan wahidatan wa ya ajaban li haulai kayfa sawalahum ayyadunnu annahu fi kulli marratin tufradu alayhi as-salatu khamsina wa qad ghallata al-huddadu. Huddad itu apa? Huffad. Terus wa qad ghallata al-huffad syarikan fi alfawin min hadith al-isra'i wa muslimun aradu musnad minhu thumma qala faqaddama wa akhara wa zada wa naqqasa wa lam yasrid al haditha wa ajada rahimahullah. Baik, selesai berarti itu bahasan Isra Mi'raj ya, sebelum nanti masuk ke bahasan hijrah. Baik. Kemudian wa man kathufa idrakuhu an hadha. Ya, barang siapa yang kathufa. Kathufa itu kan maknanya ghaluta hijabuhu, yang tebal hijabnya dari Allah. Artinya barang siapa yang tebal hijabnya dari mengetahui an hadha, an idrakuhu. Ya, artinya hijabnya tebal, artinya dia bodoh terkait hal ini. Dia enggak ngerti hal ini. Falyundzur, coba dia perhatikan ila syams, ke matahari. Ya, matahari fi ulwi mahaliha. Matahari itu tempatnya tinggi, kan begitu. Nah. Ya. Nah, ini bantahan bagi orang yang menyatakan saya enggak mampu membayangkan hal ini, yang ketika dikatakan Rasulullah SAW, ini pendapat berdasarkan pendapat, bukan pendapat jumhur, tapi pendapat Aisyah dan Muawiyah yang menyatakan Rasulullah SAW Isra Mi'raj dengan roh saja. Atau yang tadi dikatakan Nabi Musa sholat begitu rohnya, kemudian dia bisa ke kuburnya, kayak begitu. Coba perhatikan ke matahari, yang matahari tempatnya itu tinggi, begitu kan? Matahari itu tempatnya tinggi. Nah, ini kata mereka, kata Syekh di sini. Wa ta'thiruha fil ardi wa hayatin nabati wal hayawani biha. Namun efek pengaruhnya, matahari tinggi di atas, ternyata efek pengaruhnya di bumi. Ya, tumbuhan jadi hidup, berkembang, tumbuh, hewan juga demikian. Nah, ini dari kalangan makhluk. Jadi matahari tinggi di atas, ya, di angkasa sana. Namun walaupun demikian, dia punya hubungan dengan sesuatu yang ada di bumi. Dia memberikan manfaat kepada yang di bumi, padahal dia di atas sana. Ya. Nah, sama nanti ini perumpamannya, demikian pula dengan roh, roh para nabi yang ada di mana? Di atas langit. Nah, bisa enggak ada hubungannya dengan yang ada di bumi, dengan kubur mereka, sebagaimana Rasulullah SAW melihat Musa, sholat di kuburannya. Kuburannya Nabi Musa di mana? Di bumi. Tapi Allah alam, gak ada yang tahu kuburannya kan. Nah ini permisalahan untuk agar mudah dipahami. Paham gak di sini? Ya. Ini mungkin ada orang yang mengatakan, ana la atasawwaru hadza, saya gak mampu membayangkan hal ini. Ya. Nah ini permisalahan. Taibarakallahu fikum. Wa sya'nur ruh fawqa hadza. Ya. Sedangkan ruh keadaannya lebih di atas itu lagi. Lebih lagi di atas matahari. Matahari nembus langit enggak? Di atas langit enggak? Apa di bawah langit? Matahari di bawah langit atau di atas langit? Hah? Iya. Ya. Matahari enggak tembus langit ya. Jadi tinggian mana, langit atau matahari? Langit. Makanya saya mengatakan wasya'nu ruh fawqa hadza. Ruh itu di atas lagi. Ya. Di atas matahari. Nah, ini lebih, kalau matahari aja yang di bawah roh yang ada di atas, roh para nabi yang di atas langit, matahari aja bisa mampu memberikan efek kepada yang di bumi. Ya, roh juga bisa yang di atas. Paham gak sini? Ya. Tayyib. Faqul lil uyun. Katakanlah kepada mata. Ar-rumdi iyaki antarais syana syamsi fastagsi zolam al-yalani. Ya. Katakanlah kepada mata, ya, yang memandang kepada engkau matahari. Ya. Tarai engkau mata melihat syana syamsi, melihat melihat cahaya matahari begitu jelas. Fastagshi, ya, zalaman layari, namun kemudian engkau luput dengan datangnya malam. Nah, ini syair kali ini, ya. Ya, ini syair. Nah, qala Ibnu Abdul Bar, Ibnu Abdul Bar berkata, kana bainal isra wal hijrah sanatun wa syahrawan. Sanatun wa syahrawan. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi setahun dua bulan sebelum hijrah ke Madinah. Ya, Isra Mi'raj itu 14 bulan berarti. Ya, 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah. Nah, ada yang menyatakan 1 tahun 1 bulan. Ya, atau 1 tahun sekian bulan. Imam Ibn Abdul Bar, ulama besar madhab Maliki. Namanya siapa? Yusuf bin Abdul Bar. Ya, Yusuf bin Abdul Bar dari kalangan Maghrib yang ada di daerah Afrika Utara. Wa kana al-Isra'u maratan wahidatan. Isra itu sekali saja. Wa kila maratain, dan ada yang menyatakan oh enggak, dua kali. Marratan yaqadatan wa makr wa marratan manaman. Satu dalam keadaan terjaga, satu dalam keadaan ya, bermimpi. Nah, ya, terdapat dua riwayat, beberapa riwayat terkait Isra Mi'raj ini. Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan berbagai riwayat di tafsirnya ini. Ya, di tafsir di awal-awal surah Al-Isra. Jadi ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi ya lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ibnu Katsir membawakan berbagai riwayat mengenai hal ini. Untuk bisa merujuk ke situ. Nah, namun yang sahih bahwasanya Isra itu berapa kali? Satu kali saja. Pakai roh apa jasad? Roh dan jasad, roh dan badan. Ya. Tapi paham tentu ya? Nah. Jadi yang sahih itu saja. Kemudian wa arbabu hadza ka'annahum aradu ay yajma'u baina hadithi syarikin wa ghairihi. Ya. Ya, maka seolah-olah mereka ini ingin menggabungkan antara hadis syarik dan yang lainnya. Ya, hadis syarik, Syarik bin Abdullah yang meriwayatkan hadis Isra Mi'raj. Ya. Liqaulihi fihi, berdasarkan perkataannya, "Tsumma staiqadtu wa ana fil masjid." Ya. Kemudian aku terjaga dalam keadaan aku sedang berada di masjid. Ya. Ini dalil bahwasanya Isra Mi'raj katanya dalam keadaan tertidur. Ya, bukan dalam keadaan terjaga. Namun ini keliru hadis syarik. Syarik bin Abdullah. Wa qawlihi wa dhalika qabla ayyuha ilayhi. Ya. Ya, dan juga ini keadaan yaitu sebelum diwahyukan kepada beliau. Ya. Ini perkataan syarik. Jadi katanya ini aneh lagi. Isra Mi'raj sebelum diberikan wahyu, ini aneh lagi. Taib. Wa minhum man qala thalathu marratin. Di antara mereka ada yang berkata, "Oh enggak. 3 kali bahkan Isra Mi'rajnya." Yang benar cuma sekali ya. Kullu hadha khabtun. Khabtun itu apa sih? Khabtun itu khata'un. Khabtun itu adalah khata'. Ya. Yang benar berapa? Isra Mi'raj hanya sekali dengan roh dan badan. Nah. Wa hadhihi tariqatu du'afa'i adh-dhahiriyyati min arbabin naql. Nah, semua ini adalah metodenya kaum du'afa, orang-orang yang lemah, miskin dari kalangan zahiriyah, madhab zahiriyah. Ya, yang mereka cuma bisa mengutip-ngutip aja. Ya. Yang mereka berpegang dengan zahir hadis, mengambil berbagai riwayat, ya. Nah, dan mereka jadikan sandaran. Oh, ini Isra Mi'rajnya demikian, 3 kali katanya. Allah musta'an. Ya. Nah. Kemudian ya, mana lagi tadi? Waswabu wa nadi alihi aimatu ahli naql. Yang benar inilah pendapatnya para ulama yang mengutip hadis-hadis, annal isra kana maratan wahidatan. Isra itu cuma sekali. Ya, isra itu cuma sekali. Ini tanpa diragukan lagi. Wa ya'jaban li haula. Sungguh sangat mengherankan mereka ini. Kaifa sa'alahum ayadhunnu annahu fi kulli maratin tufradu alaihi salatu khamsina. Gimana coba mereka bisa membawakan hadis ini? Mereka menyangka bahwasanya setiap sekali Isra Mi'raj kemudian diwajibkan salat 50 kali, minta turun lagi akhir jurid 5 kali. Nanti sudah selesai Mi'raj yang pertama, Isra Mi'raj yang pertama, Isra Mi'raj yang kedua lagi. Hah, 50 kali lagi wajib sholat, turun lagi jadi 5, turun lagi ke bumi, Isra Mi'raj lagi yang ketiga. Kayak begitu? Hah? Bisa kayak begitu dipahami? Hah? Ini paham gak tuh? Masuk akal gak? Gak ada. Ya barakallahu fikum. Ini dibantah di sini. Ya. Walaqad ghallatal khuffadu syarikan fi alfadhi min hadis al-Isra. Ya, para khuffat keliru. Ya. Mereka ghallatu menyalah-nyalahkan hadis syarik terkait lafaz hadis Isra. Ya. Para imam hafidz menyalah-nyalahkan syarik. Ya. Terkait hadis Isra ini. Wa muslimun awrada al-musnada minhu. Nah, Imam Muslim ya, beliau membawakan riwayat yang musnad, yang bersanad dari tentang hadis Isra Mi'raj ini. Ya, jadi Imam Muslim tidaklah membawakan berbagai riwayat tentang Isra Mi'raj semuanya. Namun yang dibawakan oleh Imam Muslim adalah yang sahih. Ya, yang sahih saja di kitab sahihnya. Thumma qala, kemudian Imam Muslim berkata, faqaddama wa akhara wa zada wa naqasa wa lam yasrid al haditha wa ajada. Ya. Kemudian beliau berkata, ya. Faqad qaddama wa akhara wa zada wa naqasa. Ada yang didahulukan, diakhirkan, ditambah, dikurangi. Ya, ditambah, dikurangi. Dan Imam Muslim lam yasrid al-hadis, tidak membawakan semua hadis tersebut. Nah, maka ajada, sungguh sangat bagus apa yang dilakukan oleh Imam Muslim tersebut. Kenapa? Karena beliau memilih riwayat yang sahih saja. Yang sahih terkait Isra Mi'raj. Taib barakallahu fikum. Ya, cukup ya. Nanti pas berikut, pertemuan berikutnya masuk ke hijrah. Ini sudah selesai Isra Mi'raj, sudah. Sudah selesai. Nanti hijrah insyaallah. Hari Rabu. Subhanallah wa bihamdih, syadallah ila ladzi sabbana.